Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan pelajarannya dari pelajaran yang kedua. Ad-Darsu Tsani, terakhir terkait pembahasan tentang Laisa. Dicontohkan dalam daras kemarin dan juga pada tamrin yang ketiga, penggunaan laisa dalam kalimat-kalimat tersebut ya, beserta hukum-hukumnya secara ringkas. Jadi laisa itu akan menyesuaikan ya, dengan keadaannya ya, laisa akan diikuti oleh isim dari laisa, karena laisa ini termasuk saudara dari kana ya, dia akan disertai diikuti oleh isim dari laisa ya. Dan yang menjadi isim dari laisa kalau itu berupa dhamir ya, maka akan bersambung dengan lafaz laisa tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tamrin yang ketiga. Bagaimana pada fi'il ketika bersambung dengan dhamir juga akan mengalami perubahan, maka pada laisa juga demikian. Kemudian ya, berikutnya pembahasan tamrin yang berikutnya masih terkait dengan laisa ya, sesuaikan dengan contoh yang sudah disebutkan pada daras sebelumnya pada bacaan pelajaran kedua ini. Rabi'an yang keempat ya, tamrin yang keempat. Adkhil laisa 'alal jumalil atiyati, masukkan laisa pada kalimat-kalimat berikut ini. Baik. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam contoh dari tamrin sebelumnya ataupun dari bacaan percakapan yang ada dalam daras ya, masukkan laisa dalam kalimat-kalimat tersebut. Sebagai contoh, yang pertama, al-babu mughlaqun. Ya, pintu itu tertutup, terkunci. Kemudian dimasukkan laisa dalam kalimat ini yang letaknya laisa itu sesudah mubtada, sesudah isim yang pertama. Ya. Jadi kalimat ini dalam tamrin keempat ya, jumlah ismiyah ya, kalimat yang diawali oleh isim tersusun dari mubtada dan khobar. Kemudian laisa dimasukkan dalam kalimat ini diletakkan sesudah mubtada, bukan sebelumnya. Sehingga kemudian ketika dimasukkan sesudah mubtada ya, sebagaimana contoh sesudah laisa kemudian bersambung dengan kata yang asalnya khobar ya. Nah kemudian ketika bersambung dengan kata tersebut, dengan isim-isim tersebut, itu dihubungkan dengan huruf ba sebagaimana pada contoh-contoh sebelumnya ya. Sebagai contoh, al-babu mukhlaqun ya, al-babu muqtada mukhlaqun khobar. Kemudian dimasukkan laisa menjadi al-babu laisa. Kemudian mukhlaqun terletak sesudah laisa dihubungkan dengan ba menjadi bi mukhlaqin. Jadi laisa dimasukkan, diletakkan sesudah al-babu, sesudah mubtada-nya. Kemudian dihubungkan dengan ba pada kata berikutnya. Ya, sehingga menjadi laisa bi mukhlaqin. Karena dia kemudian kata mukhlaqun asalnya rafa atau dengan dhammah, huruf akhirnya ketika didahului oleh ba menjadi berharokat kasrah. Ya. Ini. Sehingga kalimatnya menjadi al-babu laisa bi mukhlaqin. Pintu itu tidak tertutup, tidak terkunci. Jadi seperti ini, laisa dimasukkan sesudah mubtada'nya. Kemudian bersambung dengan ba pada kata yang sesudahnya. Contoh yang kedua, al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Dimasukkan laisa menjadi al-ma'u laisa bi baridin. Ya, al-ma'u laisa bi baridin. Air itu tidak dingin. Ya, seperti ini ya. Baik. Berikutnya coba. Mari. Hisyamu maridun. Hisyamun maridun. Hisyamun laisa bi maridin. Ya. Hisyamun laisa bi maridun. Baik. Hisyam tidak sakit. Berikutnya. Abi naimun. Abi laisa bi naimin. Ya, abi laisa bi naimin. Ya, abi laisa bi naimin. Baik. Ayahku tidak tidur. Berikutnya. Ad-darsu sha'bun. Ad-darsu laisa bi sha'bun. Ya, ad-darsu laisa bi sha'bin. Berikutnya. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu laisa bi qaribin. Ya, al-masjidu laisa bi qaribin. Ya, masjid itu tidak dekat. Ya. Ad-darsu laisa bi sha'bin. Pelajaran itu tidak sulit. Berikutnya. Al-tiflu jau'anu. Jau'anu, ya ini tidak tanwin ya. Jau'anu, mamnu' minasyaraf. Kemudian dimasuki laisa menjadi al-tiflu laisa jauh. Bi, ada baknya. Bi. Bi. Jauh. Jauh dah. Bijau ana, bijau ana, ya. Al-tiflu laisa bijau ana. Jadi jau anu ini mamnu' minas sharaf, tidak tanwin huruf akhirnya, dimasuki ba atau huruf jar, didahului huruf jar, keadaannya majrur dengan tanda fathah. Ya, sebagaimana dibahas pada pembahasan yang terakhir dari jilid yang pertama. Untuk mamnu' minas sharaf, isim yang tidak tanwin, ketika keadaannya jar atau majrur itu ditandai dengan harakat fathah. Kalau yang tanwin dengan kasrah, tapi yang tidak tanwin dengan fathah. Sehingga dibaca laisa bijau'ana. Ini. Anak kecil itu tidak lapar. Ya. Jadi ini dimasukkan laisa dalam kalimat ini. Dan letaknya sesudah mubtada. Nah, kemudian laisa itu dihubungkan dengan yang asalnya tadi khobar dengan huruf ba. Tamrin yang berikutnya, khamisan yang kelima. Iqra'il misal laini. Bacalah dua contoh ini. Summa adakhil laisa. Kemudian masukkan laisa. Alal jumalil atiyati pada kalimat-kalimat berikut ini. Huwa tajirun. Dia seorang pedagang. Huwa mubtada, tajirun khobar. Dimasukkan laisa sesudah mubtadanya menjadi huwa laisa bitajirin. Dia bukan pedagang. Dia bukan seorang pedagang. Laisa dimasukkan sesudah mubtada kemudian bersambung dengan kata tajirun, dihubungkan oleh ba menjadi laisa bi tajirin. Ya, jadi asalnya khobar tadi berupa satu isim, satu kata tajirun. Ya, ketika dimasuki laisa, dihubungkan dengan ba menjadi laisa bi tajirin. Kemudian contoh yang kedua, huwa minal yabani, dia dari Jepang, dia berasal dari Jepang. Huwa ini mubtada, minal yabani ini khobar. Ini khobarnya berupa jarun wa majrurun, yakni tersusun dari huruf jar beserta isim yang terletak sesudah huruf jar tersebut. Okay. Disebut jarun wa majrurun. Khobar berupa jar wa majrur. Kemudian dimasuki laisa, sesudah mubtada'nya, menjadi huwa laisa minal yabani. Laisa minal yabani. Dia tidak dari Jepang. Dia tidak berasal dari Jepang. Ya, di sini, ketika laisa masuk pada khobar yang berupa jar wa majrur, contohnya minal yabani, ini tidak dihubungkan dengan ba. Jadi langsung laisa minal yabani. Berbeda dengan keadaan khobar yang berupa isim satu kata tajirun, atau pada tamrin yang keempat tadi mukhlaqun baridun. Ketika khobar berupa isim yang berupa satu kata atau disebut khobar mufrad, ya, maka laisa itu dihubungkan dengan ba. Laisa bi tajirin, laisa bi mariyawin, laisa bi qaribin, dan seterusnya. Adapun ketika laisa itu bertemu dengan khobar yang berupa jar wa majrur, ya, seperti minal yabani, seperti ini contohnya, maka ini tidak dihubungkan dengan ba, jadi langsung. Ya, menjadi huwa laisa minal yabani. Jadi tidak perlu tambahkan ba di sini. Ini, jadi perbedaan jenis khobar. Khobar yang berupa satu kata atau khobar mufrad dengan khobar yang berupa jar wa majrur. Ini ya. Jadi khobar itu nanti ada beberapa macam, ya. Ada yang mufrad. Pengertian khobar mufrad di sini khobar yang berupa satu kata, satu isim, seperti tajirun, baridun, maribun, dan seterusnya. Walaupun itu menunjukkan jumlah jamak ataupun jumlah dua atau mutanna, tetap itu disebut dengan khobar mufrad. Ya, pengertian mufrad ini adalah khobar yang berupa satu kata, satu isim. Ya, walaupun nanti itu untuk jamak, secara makna lafaznya jamak, tapi kalau itu berupa satu kata, satu isim, maka itu disebut dengan khobar mufrad. Adapun khobar yang seperti contoh ini minal yabani, atau ada ilal masjidi ataupun yang semisalnya, fil hurfati atau fil masjidi, ini berupa susunan dari huruf jar beserta isim sesudahnya, ini disebut dengan jarun wa majrurun. Jadi khobar yang berupa jarun wa majrurun. Jar wa majrur. Dan itu berbeda keadaannya ketika didahului oleh laisa. Kalau khobar mufrad itu dihubungkan dengan ba sesudah laisa, laisa bi tajirin, laisa bi mariyudin. Adapun khobar yang berupa jar wa majrur tidak dihubungkan dengan ba, jadi langsung bersambung dengan laisa. Laisa minal yabani, laisa fil masjidi, dan seterusnya. Contoh yang berikutnya, yang pertama, as-sayyaratu jamilatun, dimasukkan laisa menjadi, dan juga perhatikan as-sayyaratu ini mu'annas, mu'annas, maka nanti laisa akan menyesuaikan untuk mu'annas, yakni dengan menambahkan tak ta'nif yang sukun pada akhirnya. Sesuai dengan contoh atau penjelasan pada tamrin ketiga kemarin sebelumnya. Sehingga kalimatnya menjadi as-sayyaratu laisat. Ya, laisat dengan tak ta'nif. Laisat bi jamilatin. Ya, as-sayyaratu laisat bi jamilatin. Mobil itu tidak bagus. Ya, untuk mu'annas, tambahkan tak sukun di akhirnya. Ya, sebagai tanda mu'annas. Ta'nif. Ya. Ya, ini as-sayyaratu laisat bi jamilatin. Contoh yang berikutnya. Ana ghaniyun. Ya, ana ghaniyun. Dimasukkan laisa, diletakkan sesudah mubtada, sesudah ana, menjadi ana lastu. Ya, jadi kemarin dicontohkan pada tamrin ketiga, ana untuk ana, kemudian ketika diikuti laisa, maka laisa bersambung dengan bomir yang semakna dengan ana, tetapi berbeda bentuknya, berbeda lafadznya, yakni bomir yang mutasil, ya, berupa bomir ta. Ya, kemudian laisa berubah, ya, karena bersambung dengan ta tersebut, sinnya harus disukun, maka ya pada laisa dihilangkan, sehingga menjadi lastu. Ya, jadi kalimatnya menjadi ana lastu bi ghaniyin. Ana lastu bi ghaniyin. Ghani kaya, ya. Jadi perhatikan ketika laisa itu bertemu dengan bomir. Sudah ditunjukkan dalam contoh yang sebelumnya pada tamrin ketiga. Tinggal mencontoh, tinggal meniru, ya, menerapkan dari apa yang ditunjukkan tersebut. Baik, berikutnya. Nanti. Anta fakirun. Anta laisat dilasta lasta. Bi fakirin. Ya, anta lasta bi fakirin. Anta lasta bi fakirin. Baik, engkau tidak fakir. Berikutnya. Ya, minal irati. Ya, laisat minal irati. Ya, hiya laisat minal irati. Laisat dengan menambahkan tak ta'nif yang sukun, ya. Laisat minal iraqi. Dia bukan atau tidak berasal dari Irak. Irak, ya. Berikutnya. Nahnu abdiyahu. Nahnu lasna bi'abdiyah. Ya, nahnu lasna bi'abdiyah. Kami bukan orang-orang yang pandai. Abdiyah itu pandai. Berikutnya. Huwa azabun. Azabun menjadi huwa laisa bi azabin. Bi azabin, ya. Huwa laisa bi azabin. Dia tidak bujang. Baik. Berikutnya. Al-mudarrisuna fil fusuli. Al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Guru-guru itu tidak berada di kelas-kelasnya. Berikutnya. Anti lasti bi zakiyatin. Ya, engkau tidak pandai. Engkau seorang perempuan, ya. Anti mu'annas. Berikutnya. Antum lastum bi kibarin. Ya, engkau bukan seorang yang besar. Ya, kibar. Seorang besar atau seorang yang dituakan. Ini. Berikutnya. At-Tolibu. At-Tolibatu. At-Tolibatu. Fil Maktabati. Fil Maktabati. Ya. Yeah. Menjadi? At-Tolibatu. Lai sana lasna lasna fil maka maktabati tabati ya. Lasna nunnya pendek ya, tidak ada alif, dibaca pendek lasna. At-talibatu lasna fil maktabati. Oke. Murid-murid perempuan itu tidak berada di perpustakaan ya. At-talibatu lasna fil maktabati. Berikutnya. Antuna talibatu jududun. Jududun. Antuna talibatun jududun. Menjadi antuna lastuna bi talibatin jududin. Jududin. Ya. Antunna lastunna bi talibatin jududin. Ini ya. Antunna lastunna bi talibatin jududin. Engkau bukan kalian para perempuan bukanlah siswi-siswi yang baru. Ini ya. Memasukkan laisa dalam kalimat akan ada penyesuaian ya, terkait dengan keadaan dari isim laisa tersebut, sehingga laisa bisa berubah ya, bentuknya atau lafadznya sesuai dengan keadaan isim dari laisa ya, terutama yang berupa dhamir. Jadi terkait dengan laisa ya, nanti diikuti isim laisa dan khobar dari laisa. Jadi laisa itu termasuk saudara dari kana. Okay. Pada kana ada isim kana dan khobar kana, maka pada laisa juga demikian, isim dari laisa dan khobar dari laisa. Berikutnya tadisan yang keenam. Ajib ail asinatil atiyati bin nafyi musta'milan laisa. Jawablah soal-soal pertanyaan-pertanyaan berikut dengan nafi. Ya, jawablah dengan nafi dengan menggunakan kata laisa. Dan tentunya dibentuk kalimat sesuai contoh-contoh yang sebelumnya. Ya. Contoh yang pertama, a muhandisun abuka? Apakah ayahmu seorang muhandis? Apakah ayahmu seorang insinyur? La, tidak. Ya. Jadi dijawab dengan nafi dulu dengan la. La, ya. Tidak. Kemudian disertai kalimatnya yang digunakan laisa padanya. Kemudian abi laisa bi muhandis. Ini ya. Jadi jawabannya abi laisa bi muhandisin. Ya, jadi dinafikan, dijawab dengan nafi dengan la. Kemudian kalimat nafinya dengan laisa menjadi abi laisa bi muhandisin. Ayah saya bukan seorang muhandis. Contoh yang kedua. A mudarrisatun ummuka? Apakah ibumu seorang guru? A mudarrisatun ummuka? Dijawab nafi la, tidak. Ummi laisat bi mudarrisatin. Ummi laisat bi mudarrisatin. Ibu saya bukan seorang guru. Ini untuk muannats, maka laisa ditambahkan dengan ta'nits yang sukun ya. Laisat bi mudarrisatin. Berikutnya nanti. Rasulullah rasul. Ikhwatuka la ikhwati laisu bitullahi. Ya, la ikhwati laisu bitullahi. saudara-saudara saya bukan pelajar. Baik. Berikutnya. Amfarulbaun akhwatuka. Ya akhwatuka. La akhwati lasnak bimumarribatin. Ya akhwati lasna bimumarribatin. Saudari-saudariku bukan merawat. Ini akhwati lasna bimumarribatin. Berikutnya. Amudar. Rison. Rison anta. Ya mudar rison anta. La. Ya. Ana. Apa? Ana. Las tu. Las tu. Dengan tak bomah las tu. Mudar rison. Anta. Bi mudar rison. Mudarrisin, ya, mufrad ya, mudarrisin. La, ana, lastu, bi, mudarrisin. Ini ya, lastu, bi, mudarrisin. Berikutnya. A, jududun antum. A, jududun antum. Ya. Ya. Nahnu. Nasnya, bi jududin, jududin antum la nahnu lasna, nanya yang panjang yang ada alifnya, lasna bi jududin, kami bukan orang yang baru, ya. Nahnu lasna bi jududin. Berikutnya. Ajadidatun sayyaratuka. La sayyarati laisat bijadidatin. Ya, sayyarati laisat bijadidatin. Ini menjawab pertanyaan dengan nafi menggunakan laisat. Nanti terkait dengan laisa, tambahan yang berikutnya, yang ketujuh ya, sabian yang ketujuh, yuwajjihul mudarrisu ila kullin minatullabi as'ilatan. Mudarris mengajukan pada setiap murid beberapa pertanyaan. Yakunu jawabuha bin nafi, yang jawabannya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu dengan nafi. Wa yaruddu 'alaiha thalibu, dan kemudian siswa itu, siswa yang ditanya, menjawab mudarris, menjawab pertanyaan mudarris musta'milan lastu, dengan menggunakan kata lastu. Jadi laisa dengan diikuti dengan atau digunakan untuk mutakallim ya, bersama dengan ta yang dhammah lastu, ana lastu, kaza wa kaza misalkan. Nanti di ya, perhatikan soalnya. Nahwu contoh. Amin Amerika anta, dijawab dengan nafi la. Kemudian kalimatnya ana lastu min Amerika. Atau langsung juga boleh tanpa ana, lastu min Amerika. Bagaimana ditunjukkan kemarin pada tambahan yang ketiga, ya, pada anta, antum, ya, anti, antuna, ana dan nahnu, itu bisa disebutkan di awal kalimat, bisa pula tidak disebutkan. Jadi bisa misalnya anta lasta bikabirin, antum lastum bijududin, atau boleh dihilangkan anta, antum yang ada di awal, ya, jadi langsung dengan laisa tersebut, sehingga kalimatnya menjadi lasta bikabirin, lastum bijududin, lastu bimudarrisin, atau yang semisalnya. Jadi boleh disebutkan, boleh tidak, dhamir yang ada di awal kalimat tersebut. Seperti di sini pada kalimat ketujuh, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, boleh disebutkan secara lengkap dengan menyebutkan dhamir yang di awal, ana lastu min Amerika. atau boleh dengan lebih singkat, ya, langsung pada laisa menjadi lastu min Amerika. Secara makna sama, secara arti sama, tidak ada perubahan. Okay. Jadi hanya itu disebutkan dhamir yang di awal apakah tidak disebutkan. Makna secara umum itu sama. Ya, keumumannya itu sama. Berikutnya, dicoba. A mutazawwijun anta la. Kemudian kalimatnya apa? Lastu bi mutazawwijin. Ya, lastu bi mutazawwijin atau ana lastu bi mutazawwijin. Amaribun anta la lastu. Ya, lastu bi mariubin atau ana lastu bi mariubin. Amuhandisun anta la lastu bi muhandisin atau ana lastu bi muhandisin. Ini beberapa tamrin, beberapa latihan tentang penggunaan laisa dalam kalimat-kalimat yang diletakkan sesudah mubtada'nya. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, lasna. Nanya pendek, lasna. Laisu. Ya. Kalau yang di latihan 4 itu kok cuma laisa. Ya, karena untuk mufrad, mudzakkar. Al-babu, al-ma'u, hisyamun, sampai yang terakhir artiklu itu untuk mufrad muzakkar, sehingga lafadz laisa tetap dengan asalnya laisa, tidak berubah. Al-babu laisa, al-ma'u laisa, dan seterusnya, karena mubtada'nya itu mufrad muzakkar. Yang berikutnya, tamrin yang ke-8. Atau ada lagi yang ditanyakan sebelumnya? Ya, kalau tidak ada untuk yang Rasulullah, mungkin sampai ini dulu untuk tamrin yang berikutnya. Nanti insya Allah dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Ya, alhamdulillah untuk kekurangannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin.